نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ لأن المشرك إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين، فنقول له أن الشرك ظلم عظيم، وقد سماه الله عز وجل في كتابه إن الشرك لظلم عظيم، فإنه ينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه الشرك، وأن يحذر أهله من الشرك، وأن يدعو الله أن يجنبه الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، وهو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك عظيم أيها الأكارم، وخطير على النفس، فالحذر الحذر منه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, berkata sampun tulis, apabila dia mengatakan, yakni orang syirik, orang musyrik, aku tidaklah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mustahil dan tidak mungkin terjadi. Akan tetapi aku mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, dan ini bukanlah kesyirikan. Maka katakanlah kepada dia bahwa apabila engkau mengikrarkan bahwa Allah mengharamkan kesyirikan, yang mana kesyirikan lebih besar daripada pengharaman zina, dan engkau mengikrarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kalau begitu perkara apakah ini yang Allah haramkan, yang Allah sebutkan bahwasanya dia tidak akan mengampuninya dan dia tidak tahu? Ya, orang tersebut tidak mengetahui tentang apa itu kesyirikan, apa makna dari kesyirikan yang dia sebenarnya sedang terjerumus di dalamnya. Kesyirikan adalah dosa besar, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dhulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, hak Allah Subhanahu wa taala yang dirampas, lebih besar daripada pengharaman kezinahan. Dan orang ini tidak mengetahui tentang apa itu kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan, tidak akan mengampuni dosanya, dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه وليبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المضروب. يعني أن الذين يعبدون الأصنام والأحجار ويعبدون الصالحين ويعبدون الأولياء، هؤلاء لا يعتقدون أن هذه الأشياء تخلق وترزق وتدبر كما تقدم معنا، ولكن يعتقدون أن فيها بركة وأن لها واجهة ولها ولا وأن لها جاه عند الله سبحانه وتعالى، فهم يتقربون بهذه العبادات، وقصدهم أن هذه العبادة عندما يتقربون بها إلى هؤلاء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، وهذا هو الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم لا يعتقدون أن هذه الشجرة أو هذا الولي أو هذا الملك أو هذا القبر الذي يتقرب إليه ويذبح إليه وينظر إليه ويدعوه، لا يعتقد أنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يميت وهو الذي يحيي، لا، وإنما يعتقد أن فعله هذا هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث جعله واسطة بينه وبين الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Kata sang penulis, maka katakan kepadanya, bagaimana mungkin engkau berlepas diri, mensucikan diri engkau dari kesyirikan, sedangkan engkau sendiri tidak mengetahui apa itu kesyirikan? Atau bagaimana mungkin Allah mengharamkan kepada engkau ini, dan Dia menyebutkan bahwasanya tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, sedangkan engkau tidak bertanya tentangnya, tidak juga mengetahui tentangnya? Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah mengharamkan sesuatu namun tidak menjelaskan akan sesuatu tersebut kepada kita? Apabila Dia mengatakan bahwasanya syirik adalah peribadatan kepada berhala, sedangkan kami tidaklah menyembah berhala, katakan kepada Dia bahwasanya, kalau begitu apa makna penyembahan terhadap berhala? Apakah engkau menyangka bahwasanya, meyakini bahwasanya pepohonan, bebatuan, atau kayu-kayu yang kalian buat bisa mencipta, memberikan rezeki, mengatur, dan memerintahkan siapa yang berdoa kepadanya? Maka ini adalah, atau dia, Al-Quran mendustakannya, Al-Quran menolaknya. Apabila dia mengatakan lagi bahwasanya yang diinginkan adalah kayu, benda dari bahan dasar kayu, atau batu, atau bangunan yang dibangun di atas kuburan, atau yang semisalnya, mereka berdoa kepadanya, menyembelih kepadanya, dan mengatakan bahwasanya hal tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membantah akan hal tersebut, memiliki keberkahan atau memberikan kepada kita keberkahan, maka katakanlah bahwasanya engkau jujur, engkau betul, dan perbuatan engkau tersebut di sisi bebatuan atau bangunan yang ada di atas kuburan atau yang selainnya, maka ini dia meyakini bahwasanya perbuatan mereka tersebut adalah peribadatan kepada berhala, dan inilah yang diinginkan, inilah yang dimaksudkan. Ini sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini bahwa bagaimana mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan kemudian mengaku dia terbebas dari kesyirikan, padahal dia sendiri tidak mengetahui tentang apa itu kesyirikan. Ini kesyirikan adalah menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, baik itu berupa berhala ataupun selainnya, dari kalangan orang-orang soleh. Karena yang mereka inginkan adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, namun mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu bebatuan, pepohonan, atau malaikat, atau yang lainnya. Dan itulah hakikat daripada kesyirikan. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، أي أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام وحدها، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا يرده كما قال المصنف القرآن. ويرده أيضا أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عباداتهم متفرقة، منهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ولم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عباداتهم، وإنما قاتلهم جميعا من أجل أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو المشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. المطلوب منه أن يذعن إلى القرآن وإلى السنة وأن ينقاد إليهما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kemudian kata beliau berikutnya, apabila dikatakan lagi ucapan engkau, kesyirikan adalah menyembah berhala. Dan apakah keinginan engkau bahwasanya kesyirikan itu hanya terjadi pada penyembahan berhala saja, sedangkan bersandar kepada orang-orang soleh serta berdoa kepada mereka tidak termasuk daripada kesyirikan? Maka hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya ini adalah kefufuran, yang mana orang-orang bersandar kepada malaikat dan juga bersandar kepada Nabi Isa, bersandar juga kepada orang-orang soleh. Sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini bahwasanya yang namanya kesyirikan bukan cuma bersandar kepada berhala saja, bahkan bersandar kepada selain berhala dari kalangan orang soleh itu juga adalah bentuk kesyirikan. Orang-orang soleh ketika diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga adalah bentuk kesyirikan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terdahulu bahwa beliau memerangi seluruh jenis kesyirikan, baik itu yang diibadahi atau yang diikuti berupa berhala ataupun yang selainnya dari kalangan orang-orang soleh. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها أو إن فسر ذلك بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. الشيخ يطرح الأسئلة ثم يجيب عليها، فلا بد لمن ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده فاسأله وقل له ما معنى عبادة الله، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفسرها بما دل عليه القرآن، فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يتحقق عبادة الله وحده حين أشرك به. الثاني أنه لا يعرف معناها، لا يعرف معنى هذه العبادة ولا يعرف معنى الشرك أيضا. والثالث أن يفسر عبادة الله بغير معناها. هذه الثلاثة أشياء لا مناص له ولا خروج له منها. Kemudian sang penulis menyebutkan bahwa rahasia dari permasalahan ini adalah apabila dia mengatakan bahwasanya aku tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka katakan kepada dia, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kesyirikan kepada Allah, terangkan kepadaku. Apabila dia mengatakan bahwasanya kesyirikan kepada Allah adalah beribadah kepada berhala, katakan kepada dia, kalau begitu apa maksud dari ibadah kepada berhala, jelaskan kepadaku. Apabila dia mengatakan lagi bahwasanya aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, maka katakan lagi kepada dia, kalau begitu apa arti dari ibadah kepada Allah semata, terangkan kepadaku. Apabila dia menerangkan kepada engkau dengan apa yang Al-Quran terangkan, maka inilah yang diinginkan. Apabila dia tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin dia mengaku-ngaku sesuatu yang dia tidak mengetahuinya? Dan apabila dia menerangkan selain daripada makna yang ayat-ayat Allah yang jelas menerangkan tentang hal tersebut, tentang makna kesyirikan kepada Allah, makna beribadah kepada berhala, bahwa perbuatan itulah yang mereka perbuat di zaman kita sekarang ini. Syekh, yakni sang penulis, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya dialog yang dihasilkan dari sini melahirkan tentang tiga jenis keadaan, tiga jenis orang. Yang pertama adalah bahwa dia meyakini apa yang diyakini oleh Al-Quranul Karim tentang makna kesyirikan, dan itulah yang dimaksudkan. Berarti telah kita kalahkan dia dalam dialog ini. Atau dia menerangkan kepada kita bahwasanya dia tidak tahu apa itu arti kesyirikan, apa itu arti menyembah berhala. Atau dia menerangkan kepada kita dengan sesuatu lain daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran. dia salah paham dalam hal tersebut. Orang musyrik ketika disodorkan pertanyaan-pertanyaan ini tidak lepas dari salah satu akan tiga keadaan ini. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna kama saha ikhwanuhum haythu qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un 'ujab. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى قل رأيتم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا تنبيه مهم من الشيخ أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، وقوله أهل زماننا هذا في زمانه هو، وماذا نقول في زماننا نحن؟ فالأولون كان شركهم إلا في الرخاء، يعني عندما يكونون في غير ضيق وفي غير شدة يشركون بالله سبحانه وتعالى، ولكن إذا اشتد عليهم الأمر فإنهم يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى ولا يكشف ضرهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن مشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله، أما شرك الأوائل فهو في الرخاء فقط، أما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة والدعاء لله سبحانه وتعالى. Kata sang penulis berikutnya bahwa ibadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya, inilah yang diingkari oleh mereka kepada kita, serta yang mereka gembar-gemborkan sebagaimana saudara-saudara mereka terdahulu gembar-gemborkan. Dari sisi mereka mengatakan bahwasanya apakah dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu sembahan saja, sungguh ini adalah perkara yang aneh. Apabila engkau telah mengetahui bahwa apa yang orang-orang musyrik juluki di zaman kita sekarang ini besar keyakinan tentang kesyirikan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangi umat manusia akannya, maka ketahuilah bahwa kesyirikan orang terdahulu lebih ringan kejelekannya dibanding kesyirikan orang di zaman kita pada dua bukti berikut ini. Sampai itu ingin ajarkan kepada kita bahwasanya kesyirikan terjadi dari kedua belah pihak, yang terdahulu ataupun yang sekarang. Namun orang zaman sekarang, di zaman beliau, lebih jelek tingkatan kesyirikannya dibanding dengan kesyirikan orang terdahulu. Dengan dua perkara, yang paling pertama adalah bahwa orang-orang dahulu melakukan kesyirikan, yakni tidak berdoa kepada melakukan kesyirikan, yakni mereka berdoa kepada malaikat, kepada para wali, kepada berhala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala hanya dalam keadaan lapang saja. Adapun dalam keadaan genting dan terdesak, mereka mengikhlaskan kepada Allah agama sebagaimana ucapan Allah taala, apabila kalian tersentuh dengan kemudorotan di lautan, akhirnya mereka pun tersesat. Tidaklah mereka berdoa kecuali kepada Dia saja, kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Namun ketika mereka kami selamatkan ke daratan, mereka berpaling, dan sungguh manusia adalah sangat sangat kufur. Dan ucapan Allah, katakanlah apa anggapan kalian apabila datang azab Allah kepada di kalian dan datang hari kiamat kepada kalian, apakah selain Allah kalian akan berdoa apabila kalian adalah orang-orang yang jujur? Bahkan kepada dialah kalian berdoa. Akhirnya dia, yakni Allah, menyingkap kepada kalian apa yang kalian berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka mengikhlaskan, watansawna ma tusyrikun, sedangkan kalian merupakan yang kalian sekutui. Dan juga ucapan Allah Ta'ala, apabila umat manusia disentuh dengan kemudaratan, niscaya mereka akan berdoa kepada Rabb mereka, berserah diri kepadanya. Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersenang-senanglah dengan kekufuran kalian dengan waktu yang sedikit, sungguh kalian adalah termasuk penghuni neraka. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mereka diombang-ambing oleh badai di lautan, mereka pun berdoa kepada Allah mengikhlaskan agama kepadanya. Sang penulis dengan ucapan beliau di sini ingin menerangkan kepada kita bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman kita, di zaman sekarang ini, maksudnya adalah di zaman sang penulis menyebutkannya, adalah kesyirikan yang lebih buruk dibanding dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dari sisi orang terdahulu melakukan kesyirikan hanya pada keadaan lapang saja. Adapun keadaan sempit, mereka mengikhlaskan agama kepada Allah. Dan berbeda dengan kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang, kesyirikan mereka adalah terus menerus. Baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan genting, kesyirikan mereka tidak ada henti-hentinya. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين مشركي أهل زماننا ومشركي الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان وهذا والله حق له أن يدعو بقوله الله المستعان لأن المشركي الأوائل مشركي زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء فقط وإذا اضلحم عليهم الأمر إلى الشدة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة له وأما مشركي زمانه فإنهم كانوا والعياذ بالله يشركون في الرخاء وفي الشدة فمشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مشركي زمان الشيخ رحمة الله عليه حيث أن أولئك في الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء في شدتهم والعياذ بالله تجدهم يدعون عبد القادر الجيلاني أو يدعون قبرا أو يدعون شجرة أو حجرة وهذا والله من أعظم الخذلان ومن أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى وبحق الله سبحانه وتعالى فحق لنا جميعا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالمستعان أن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على تعلم توحيده وأن يعيننا أن نجتنب الشرك وأهله وأن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لتعلم دين الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح وأن يفقهنا في التوحيد وأن يجعلنا من أهله وأن يحشرنا مع أهله إنه سميع الدعاء وإله الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Beliau katakan di akhir pembahasan beliau di sini bahwa barang siapa yang memahami tentang permasalahan ini yang Allah telah jelaskan di dalam kitabnya, bahwa orang-orang musyrik yang Rasulullah SAW memerangi mereka, mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah, namun dalam keadaan lapang. Dan adapun dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan susah, tidaklah mereka berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Dan mereka lupa dengan orang-orang yang mereka ibadahi atau sembah. Jelaslah kepada kita tentang perbedaan antara kesyirikan zaman kita sekarang ini dan kesyirikan di zaman terdahulu. Akan tetapi, di manakah orang yang memahami, di manakah hati orang yang memahami tentang permasalahan dengan pemahaman yang tinggi, wallahul musta'an. Sang penulis menyebutkan dengan ucapan terakhir beliau, Allah lah tempat kembali dan pantas untuk beliau mengucapkan kata tersebut. Dikarenakan orang-orang di zaman kita sekarang ini mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk dari sisi bahwasanya kesyirikan mereka lakukan baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan genting. Seluruhnya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan kesyirikan di zaman terdahulu, bahwasanya orang di zaman terdahulu masih lebih sedikit afdol dibanding orang zaman sekarang. Dikarenakan mereka ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan genting, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama mereka. Oleh karena itu, setelah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami tentang tauhid, yang memahami tentang kesyirikan. Kemudian berikan kita taufik juga untuk mengamalkannya dan juga mendakwakannya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk para pelaku tauhid, walhamdulillah, dan sampai di sini.